Mitra bisnis, terkait masalah BBM bersubsidi, selain menaikkan harga, pemerintah juga akan membatasi pembelian BBM bersubsidi oleh motor dan mobil pribadi. Motor dijatah 0,7 liter per hari, sedangkan mobil 3 liter per hari. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat upaya pembatasan oleh pemerintah ini? Tidak boleh. Jadi satu saja kebijakannya, naikkan ya naikkan. Nanti kalau batas-batas itu ngaco lagi. Aduh, ini pemerintah ini tiap hari berubah rencananya. Ya itulah. Kita punya presiden yang tidak tegas, menunda-nunda masalah. Menunda itu ada ongkosnya. Dan semakin lama menunda, ongkosnya semakin mahal. Ini kan mirip dengan dua harga waktu itu. Jadi 4.500, 6.500. Ya lebih kacau lah. Jadi udah satu saja, instrumennya instrumen harga, titik. Untuk memantau pemakaiannya, pemerintah berencana menggunakan RFID atau Radio Frequency Identification. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Aduh, macam-macam. Mantau koruptor aja susah. Apalagi yang seperti ini, udah jadi jangan deh yang aneh-aneh deh. Jangan. Lalu bagaimana dengan opsi konversi BBM ke bahan bakar gas, Pak? Ingat, sampai 2030, itu penggunaan minyak untuk transportasi itu 85%. DBG bagaimana? Stasiunnya kan harus dibangun, pasokannya harus stabil. Nah sekarang, yang ada saja tidak dipasok. Transjakarta itu, pasokan BBG-nya tidak lancar. Apalagi nanti, Masya Allah. Jadi jangan menyelesaikan satu masalah dengan menciptakan masalah yang banyak. BBG harus kita kembangkan ya. Kita harus bangun infrastrukturnya, pipa-pipa gas gitu ya. Tapi itu butuh waktu. Itu perencanaan jangka menengah. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Nah sekarang kita bicara jangka pendek bagaimana supaya Indonesia ini selamat. Tidak masuk jurang, itu dah. Nah, yang lain-lain rencanakanlah dengan sebaik-baiknya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.